Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita, pembacaan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah karya dari Syekh Muhammad bin Wahab sebagai penulis matannya, serta Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah sebagai penulis syarahnya. Insyaallah malam ini kita akan membaca pelajaran ke atau masalah ke-28. Ya, alhamdulillah kita telah sampai ke masalah ke-28. Yang mana diberi judul Rafdu ma inda ghairihi minal haq. Di antara kebiasaan ahli jahiliyah atau ciri khas mereka adalah raddu ma inda ghairihi minal haq. Tindakan mereka menolak kebenaran yang datang dari selain orang-orang mereka. Ya. Meskipun mereka tahu itu adalah kebenaran, meskipun mereka meyakini bahwasanya itu adalah kebenaran, namun karena itu bukan datang dari orang-orang kita, bukan datang dari guru-guru mereka, bukan datang dari orang-orang yang mereka agungkan, maka artinya itu tidak benar. Bertolak, ya. Ini adalah tindakan yang mana dikenal dengan istilah atau sebagian ulama mengistilahkannya dengan ma'rifatu al-haq birrijal. Menimbang kebenaran berdasarkan orang yang membawanya. Kalau si fulan membawanya artinya itu adalah kebenaran. Kalau si fulan yang membawanya itu artinya pasti kebatilan. Ya. Tidak melihat apakah yang dibawa itu kebenaran atau bukan. Akan tetapi pokoknya si A pasti benar. Pokoknya si B pasti batil. Berkata Syekh Muhammad Al-Wahhab, masalah Islamin wal-Aishun, masalah ke-28, kata Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, annahum la yaqbaluna minal haq illa alladhi ma'a ta'ifatin. Bahwasanya mereka tidak menerima kebenaran kecuali bersama, kecuali jika datang dari kelompok mereka. Faqaulihi, seperti perkataan mereka, qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka berkata, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami saja. Ya. Ini adalah kebiasaan orang-orang, ya, dari kebiasaan ahli jahiliyah. Dan ini termasuk sifat ahli jahiliyah di mana mereka menimbang kebenaran berdasarkan orang. Ya. Sebaliknya yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah menerima kebenaran dari siapapun. Dan seyogianya kita yang kita lakukan adalah menimbang orang dengan apa yang ia bawa. Ya. Kita mengambil atau tidak mengambilnya bukan karena dari orangnya, akan tapi dari apa yang ia bawa. Asyar idza qilahum aminu bima azallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jikalau dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah bima anzalallahu ala Muhammad, kepada apa-apa yang Allah turunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka berkata, kami hanya beriman dengan apa-apa yang turunkan kepada kami. Ayat ala Musa alaihi salatu wasallam, yaitu hanya kepada apa-apa yang turunkan kepada Musa alaihi salatu wasallam. Wa yakfuruna bima wara'ahu ay ghairihi. Dan kami akan ingkar. Kami ingkar dan kafir kepada selainnya, ya, kepada selain dari apa yang diturunkan Musa alaihissalam, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu. Padahal kan Allah Ta'ala yang turun setelahnya, yang diturunkan oleh Allah Ta'ala setelahnya kepada Nabi Isa, kepada Muhammad dan, ya, dari Al-Quran maupun Injil, padahal itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Ya. selanjutnya adalah suatu kebenaran yang mana sesuai dan membenarkan apa yang Allah turunkan kepada Musa. Akan tapi mereka ingkari hal ini. Kenapa? Karena tidak datang kepada kelompok mereka. Yaqulun nahnu nu'minu bit Taurat. Mereka berkata kami beriman kepada Taurat allati unzilat ala nabiyyina Musa. Kami hanya beriman kepada Taurat yang mana turun kepada nabi kita Musa, wa yaquluna bima wara'ah. Dan kami kafir ingkar terhadap selainnya. Bahwa Injil alladhi unzila Isa wal Qur'an alladhi unzila ala Muhammad, dan ia adalah Injil yang diturunkan kepada Isa serta Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam serta Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sifat keduanya apa? Sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya keduanya membenarkan Taurat. Keduanya membenarkan Taurat. Wa huwa al-haq musaddiqan lima ma'hum al-Injil wal-Qur'an musaddiqan lima fi Taurat. Injil dan Al-Qur'an membenarkan apa yang ada pada Taurat, ya. Membenarkan apa yang ada pada Taurat, ya. Kenapa? Nabi sendiri membenarkannya karena mereka turun dari satu masdar, ya. Kedua-duanya turun dari si Allah Ta'ala, ya. Kedua-duanya diturunkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, saling benarkan satu dengan yang lainnya. Akan tapi orang Yahudi menggunakan alasan bahwasanya keberadaan Injil tidak diturunkan oleh mereka, Al-Quran tidak diturunkan mereka sebagai bentuk atau sebagai alasan mereka untuk menolaknya. Alasan mereka untuk menolaknya. Meskipun ini alasannya tidak benar. Perhatikan dengan apa yang dijelaskan oleh Aisyah berikutnya. Warahmatullahi alaihim. Maka Allah Ta'ala membantah mereka di annakum iza kuntum tattabi'una ma unzila ala Musa fa kaifa taqtuluna anbiya. Maka Allah Ta'ala berfirman membantah mereka bi annakum bahwasanya kalian wahai orang-orang Yahudi iza kuntum tattabi'una ma unzila ala Musa, jikalau kalian sesuai benar dengan apa yang kalian dakwakan. Ya. Mereka mendakwakan apa? Kami hanya mengikuti apa yang turunkan kepada Musa alaihissalam. Kata Allah Ta'ala, kalau kalian benar-benar mengikuti apa yang turunkan kepada Musa alaihissalam, fa kaifa taqtuna al-anbiya? Bagaimana bisa kalian bersama ini banyak membunuh para nabi? Ya, membunuh para nabi. Itu disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an. Ya. Sebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an. Hal unzila ala Musa qatlul anbiya? Apakah Allah menurunkan kepada Musa untuk membunuh para nabi? Ya, untuk membunuh para nabi. Ya, ini adalah kebiasaan Bani Israel yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jika mereka tidak puas dengan seorang nabi, mereka dustakan atau mereka bunuh. Ya, akan disebutkan dalam ayat berikutnya. Sebutkan di sini, haitsu qatalu Zakaria. Mereka membunuh Zakaria. Ya, alaihi salatu wassalam. Wa qadaru Yahya, demikian pula membunuh Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Ya, di masa yang sangat dekat. Wa hammu bi qatli Isa alaihi salam. Demikian pula mereka berupaya dan berusaha untuk bunuh Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Ini di masa yang sangat dekat. Tiga orang nabi mereka usaha, mereka ingin bersihkan. Ya. Hanya saja Nabi Isa tidak berhasil. Farafa Allah ilaihi. Allah angkat Nabi Isa ke hadapannya atau Allah angkat ke sisinya. Wa asamahu minhum, Allah lindungi ia dari mereka. Ya. Ini kebiasaan orang Yahudi. Ya. Kalau ada nabi yang tidak selaras dengan apa yang mereka inginkan, maka mereka akan dustakan atau mereka bunuh. Wahamu bukan Nabi Muhammad SAW. Mereka juga berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai upaya ada yang ingin melemparkan batu dari atas atap ketika Nabi SAW duduk. Ada juga yang ketika orang-orang kaum muslimin di Madinah sedang dalam keadaan terkepung, mereka mau berkhianat dari belakang. Ya, ini bentuk-bentuk usaha mereka untuk melenyapkan para nabi. Ya. Wahum muhimmatuhum qatlul anbiya, maka mereka kebiasaan mereka atau pekerjaan mereka adalah membunuh para nabi. Kama qala ta'ala fakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang rasul yang tidak sesuai dengan diri mereka, dengan hawa nafsu mereka, kalian dustakan atau kalian merasa sombong terhadapnya, maka sebagiannya kalian dustakan dan sebagiannya lagi kalian bunuh. Ini kebiasaan Bani Israel. Kebiasaan orang-orang yang mengaku mengikuti agama Nabi Musa, akan tapi mereka tidak mengikutinya dengan benar. Ya. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan, kita tidak terima risalah Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak datang kepada kami Bani Israel. Ya. Jangankan kepada Muhammad SAW, dulu juga banyak, sudah banyak nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Mereka dustakan juga. Ya, mereka dustakan juga. Jadi ketika mereka mengatakan kami tidak menerima Nabi Muhammad karena dia bukan keturunan Bani Israel, cuma alasan mereka saja. Cuma alasan mereka untuk mendustakan para nabi, ya, sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala sini. Wa ba'dur rusul kazzamuhum, dan sebagian rasul mereka dustakan. Wa ba'dur rusul qataluhum, sebagian rasul yang lain mereka bunuh. Dimana? Li'annahum ja'uhum bima la tahwa anfusuhum, karena mereka itu rasul datang kepada mereka dengan apa-apa yang tidak selaras dengan hawa nafsu mereka. Fakaifa yaqulun nu'minu bima unzila alaina, maka bagaimana mereka mengatakan kami beriman dengan apa yang turunkan kepada kami saja. Seandainya mereka beriman dengan apa yang turunkan kepada mereka, tentu kelakuan mereka tidak demikian. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Aina hadza min al-iman alladhi unzila ilaihim, bagaimana ini dengan iman yang mereka katakan terhadap apa-apa yang turunkan kepada mereka. Wa aina mimma unzila ilaihim fit tawrat na'tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula di antara yang turunkan kepada mereka dalam Taurat adalah sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayanu risalati wa sifati alaihi salatu wassalam, demikian pula, ya, penjelasan tentang risalah Nabi Muhammad SAW serta sifatnya, yang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW telah ada dalam Taurat. Seandainya mereka benar-benar mengikuti Taurat, tentunya mereka beriman kepada nabi-nabi yang dijelaskan dalam Taurat. Nabi-nabi yang disyaratkan atau yang disebutkan bahwasanya akan ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Seandainya mereka benar-benar beriman kepada Taurat, mereka melakukan demikian. Falimadza lam yu'min Muhammad, maka bagaimana bisa mereka tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innal iman bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman bima unzila alaihim. Padahal beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Waqad kafaru bi, dalam keadaan dan mereka telah kafir terhadapnya, mengingkarinya, ya, dan mereka telah kafir terhadapnya dan mengingkarinya. Wahum yaqulun, akan tapi mereka masih berani berkata, nu'minu bima unzila ilaina, unzila alaina, kami beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami. Tentu ini adalah iddia faqat, hanya dakwaan kosong, tidak tepat dengan kenyataan yang mereka berada di atasnya. Ini bentuk kebiasaan orang-orang Yahudi, ya, yang mana kita dilarang untuk demikian, ya, kita dilarang untuk demikian. Wa hadza yashmal man yaqul ana la attabi'u illa fulanan min al-ulama, dan ini mencakup pula, yaitu tertuju pula kepada mereka-mereka yang mengatakan ana la attabi'u illa fulanan min al-ulama, saya tidak mengikuti kecuali fulan, pokoknya saya hanya mengikuti fulan. Ada pun selain fulan, salah. Selain fulan, sesat. Selain fulan, tidak diterima. Tidak boleh demikian. Wal wajib an yaqbal al-haq wa la yata'assab li imamihi aw li mudarrisi aw li shaykhihi, dan wajib adalah hendaknya seorang menerima kebenaran dan tidak ta'assub fanatik buta terhadap imamnya atau mudarrisihi, gurunya atau shaykhihi, atau seorang syekhnya. Ya, tentunya matikan, ya, perlu diperhatikan bahwasanya yang dilarang adalah fanatik buta, artinya menganggap selain orang tersebut salah, ya, menganggap selain orang tersebut salah. Adapun ya, belajar kepada seorang syekh lalu mengikuti pendapatnya, ya, bermadhab dengan madhab, tidak mengapa, ya, tidak mengapa, selama ia tidak bisa melihat dalil, ya, selama ia belum ahli dalam berijtihad, maka tidak mengapa demikian, ya, dalam keadaan hatinya harus mengikuti, hatinya harus meyakini bahwasanya ia hanyalah seorang yang mengikuti atau bertaklid, bukan artinya, artinya bisa jadi kebenaran ada di luar syekh tersebut, akan tapi ia tidak mengetahuinya, ya, akan tapi ia tidak mengetahuinya. Artinya yang dilarang adalah ketika seorang ta'asub fanatik buta yang menganggap pokoknya selain syekhnya adalah salah, ya, selain syekhnya tidak boleh diikuti. Orang-orang tarik-tarik sama dia, pokoknya kamu harus ikuti syekh saya. Kalau kamu nggak ikuti, sesat kamu. Tidak boleh demikian. Tidak boleh demikian. Bisa masyaikh turuk, seperti masyaikh atau para guru-guru dalam tarekat, ya ta'asub, lahum muridun, wa asba, yang mana pengikutnya ta'asub terhadap mereka, fanatik terhadap mereka. Wala yakbaluna al-haq illa ma qala ha'ula, tidak menerima kebenaran, kecuali apa yang dikatakan oleh mereka. Ada amrun batil, ini adalah perkara yang batil. Karena la yajib istiba'u mu'ayyan min al-khalqi illa Rasulullah SAW. Karena tidaklah wajib mengikuti seorang pun dari kalangan makhluk kecuali Rasulullah SAW. Ya, kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah SAW satu-satunya yang wajib diikuti tanpa pertanyaan. Ya, apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW wajib diikuti. Ya, sedangkan ya, orang-orang lainnya kita mengikutinya dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW. Ya, misalnya kita mengikuti seorang imam dalam pendapatnya, ya, seorang imam misalnya Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau Imam Malik atau Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya, maka kita mengikutinya apa? Karena kita mengetahui bahwasanya apa yang dilakukannya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Ya, bukan pengikutan murni kepada dirinya. Ya, ada pengikutan murni hanya kepada Rasulullah SAW. Ya, tak boleh kita mengatakan bahwasanya kita wajib mengikuti si fulan apapun yang ia katakan, ya, tidak kita wajib mengikuti bahwasanya seluruh orang wajib mengikuti si fulan dan demikian. Wa man qala innahu yajib ittiba' muayyan ghairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu mursadun yustadab. Ya, dan siapa yang mengatakan bahwasanya wajib mengikuti satu orang selain Rasulullah sallam, atau mengikuti orang tertentu selain Rasulullah sallam, wajib seluruh orang untuk mengikutinya. Ya, mengikuti seluruh pendapatnya, baik yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan dalil. Fa'innahu murtad yustadab, maka ia murtad yang wajib diminta taubat. Kenapa? Karena ia telah menganggap seorang selain, ya, seorang yang bukan pembuat syariat, seakan-akan ia adalah pembuat syariat. Ya, yang menganggap orang lain sebagai pembuat syariat yang wajib diikuti secara mutlak. Tidak boleh demikian. Yustadab fa'insawa illa qutil. Orang seperti ini harus di, ya, dituntut taubatnya kalau dia bertobat, kalau tidak dibunuh. Ya, maksudnya dihad, mendapat had bunuh yang mana dilakukan oleh waliul amr. Jika waliul amr melihat demikian. Kama qarra dzalika Syekhul Islam Taimiyah, bagaimana hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, li'annahu ja'ala fulanan musawiyan Rasulullah SAW. Karena ia telah menjadikan fulan seorang yang setara kedudukannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ia telah menjadikan orang tersebut setara kedudukannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama kita ikuti karena pengikutannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan karena dirinya sendiri, ya, bukan karena dirinya sendiri. Kita mengetahui oleh karena itu ketika kita melihat seorang yang akan kita ikuti, kita tahu bahwa dia seorang yang alim, mengetahui dalil, dia adalah seorang yang wara, seorang yang zuhud, seorang yang ahli dalam ilmu fikih. Maka kita ikuti kenapa? Karena alimnya. Karena ia mengetahui dalil terhadap apa yang dia lakukan. Karena ia mengetahui hukum-hukum apa yang ia katakan. Ya, bukan karena dirinya sendiri. Ya, bukan karena dirinya sendiri. Ini ketika kita mengikuti seorang, ya, tidak boleh pengikutan murni karena dirinya, akan tapi karena karena keikutannya terhadap perintah syariat. Fala ahad yajibu sibau illa Rasulullah sallam. Maka tidak ada seorang pun yang harus diikuti secara mutlak bila Rasulullah SAW. Amma ghairu minal a'immah wal ulama rahimahullah fa yastabi'un fi ma wafaqa fihi minal haq. Ya, adapun para orang-orang selainnya dari kalangan ulama dan a'immah, maka diikuti apa-apa yang mereka tepat pada kebenaran, mencari kebenaran, wama aqta'u fihi minal ijtihad fa innahu la yajuzu akhdhu. Adapun ijtihad-ijtihad mereka yang salah, maka tidak boleh diambil. Ya, akan tapi sekali lagi ada catatan dalam hal ini adalah siapa yang bisa menilai bahwasanya ijtihad mereka salah atau tidak? Orang yang ahli dalam ijtihad juga, ya. Para ulama adalah orang-orang yang mengetahui dalil, ya, mengetahui dalil, mengetahui riwayat-riwayat Rasulullah SAW dari para sahabat dan memiliki ilmu yang banyak, memiliki wara yang sangat tinggi, ya. Perkata-perkata mereka tentu tidak akan sengaja mereka melakukan kesalahan. Tidak akan mereka sengaja menyelisih dalil. Oleh karena itu, siapa yang boleh menilai bahwasanya mereka tidak sesuai dengan dalil adalah orang yang sampai derajat ijtihad juga. Derajat ijtihad juga. Adapun kita, orang-orang seperti kita yang baru belajar, ya, baru belajar, baru ngerti dalil sedikit, baru belajar usul fikih misalnya sedikit doang, atau belajar fikih sedikit, ya, hafal hadisnya sedikit, tidak boleh kita serampangan menghukumi ulama fulan salah dalam hal ini. Tidak demikian, ya. Kenapa? Karena bisa jadi mereka memiliki dalil yang tidak kita tahu, ya. Tidak kita tahu. Tidak boleh kita serampangan menghukumi si ulama fulan atau imam, apalagi imam fulan dari kalangan imam-imam yang terkenal dan diakui mazhabnya. Kita katakan dia salah. Tidak serampangan seperti ini. Yang boleh mengatakan dia itu jatuh kepada kesalahan siapa? Orang yang juga mujtahid. Ya, orang yang juga berijtihad. Itu pun tetap saja kemungkinan ulama ini salah dengan kemungkinan kesalahan ulama lain yang menyalahkannya juga sama-sama, ya, ada kemungkinan padanya. Artinya ulama ini mungkin salah, ulama yang menyalahkannya juga mungkin salah, ya. Oleh karena itu perhatikan bahwasanya yang boleh menghukumi salahnya seorang ulama atau tidak adalah orang juga sampai derajat ijtihad seperti mereka, ya, sampai derajat ijtihad seperti mereka. Adapun kita yang miskin ilmu, ya, bukan cuma miskin ilmu, ya, miskin ilmu, miskin takwa, kita ini miskin waroknya, ya, kita kurang warok, kurang takwa, kurang ilmunya lagi, tidak pantas bagi kita untuk menjadi hakim, ya, menghakimi pendapat para ulama, ya, menghakimi pendapat para ulama, fatwa ulama fulan salah, fatwa ulama fulan salah, fatwa syekh fulan salah, fatwa alim fulan salah, tidak boleh demikian. Biarkan yang menghakiminya adalah, ya, menghakiminya adalah ulama yang setara dengan mereka. Namun kita cukup mengikuti pendapat mereka, ya, dengan berdasarkan husnuzon, prasangka baik dari kita bahwasanya mereka pasti mengatakan demikian berdasarkan dalil yang nampak bagi mereka. Fa'innahu la yajuzu akhdhuhu, maka yang salah dari kalangan dari ijtihad tidak boleh diambil, walau kana min al-a'immah, walaupun dari kalangan para imam, wa hum yaquluna dzalik, dan mereka sendiri mengatakan demikian, yaqul la ta'khudhu min aqwalina illa ma wafaqa kalam Rasulullah SAW, janganlah kalian mengambil dari pendapat-pendapat kami kecuali yang sesuai dengan kalam Rasulullah SAW, dari dengan perkataan Rasulullah SAW, ya. Kalau kita melihat dari sini juga kita faham bahwasanya, ya, yang dimaksud adalah orang-orang yang mampu melihat dalil, ya. Karena kata ulama itu apa? Mawa kepala Rasul, yang sesuai dengan kalam Rasulullah SAW. Maka yang berhak, yang berhak untuk menilai apakah itu sesuai dengan kalam Rasulullah SAW atau tidak, para ulama juga, ya. Para ulama juga, ya. Tidak bagi tidak kita hanya melihat satu hadis dalam Sahih Bukhari lalu kita menghukumi salah para ulama yang atau ulama yang terkesan menyelisihinya, ya. Terkesan menyelisihinya. Kita tidak mengerti tentang tafsir hadis tersebut, ya, kita tidak mengerti tentang asbabul wurudnya, kita tidak mengerti tentang, ya, ilmu usul fikihnya, apakah itu hadis menunjukkan wajib atau tidak dan semisalnya, ya. Oleh karena itu, ya, yang penting adalah bagi kita adalah sadar posisi diri sendiri, ya, sadar posisi diri sendiri kita nih yang masih kurang ilmunya. Jangan sampai serta-merta mempermudah, mudah-mudahan, bermudah-mudahan dalam menyalahkan para ulama, ya. Perhatikan sebuah tambahan bahwasanya di sini disebutkan rafdu di antara sifat ahli jahiliyah adalah menolak kebenaran yang datang dari selain mereka. Perhatikan ada perbedaan antara menerima kebenaran dengan mengambil ilmu, ya. kita menerima kebenaran yang datang dari siapapun. Ya, yang datang dari siapapun. Artinya kalau misalnya kita diingatkan oleh orang, ya, orang tersebut misalnya adalah orang yang jauh lebih bodoh dari kita. Katakannya seperti itu. Ya, lebih jahil. Walaupun tidak boleh kita sombong terhadap ilmu yang kita punya. Anggaplah dia lebih jahil dari kita. Atau ia orang yang tidak kita sukai, atau ia adalah orang yang banyak melakukan dosa dan semisalnya. Ya. Akan tapi ketika yang ia katakan kebenaran, wajib kita terima. Wajib kita terima, ya, wajib kita terima. Akan tapi dalam masalah mengambil ilmu tidak demikian. Ya. Kita ketika mengambil ilmu, kita milik ulama atau alim yang kita percayai. Ya, alim yang kita percayai dan diberi, ya, dan diberi rekomendasi oleh para ulama lainnya. Ya. Kita menerima kebenaran dari siapapun, akan tapi bukan artinya kita mengambil ilmu dari siapapun. Kenapa? Karena ketika posisi kita mengambil ilmu, ya, ketika posisi kita mengambil ilmu, kita kan enggak tahu mana yang benar atau tidak. Ya. Kita enggak tahu mana yang benar atau tidak. Ya. Bagaimana bisa kita bilang kita kan mengambil ilmu atau menerima kebenaran dari siapapun, maka kita belajar dari siapapun? Kita kan tidak mengetahui itu benar atau tidak. Kalau kita tahu itu benar, maka kita boleh terima dari siapapun. Akan tapi kalau kita tidak tahu itu benar atau tidak, tentu kita menerima atau belajar kepada orang yang alim, yang kita percayai, yang diberi tazkiyah, diberi rekomendasi oleh para ulama lainnya. Ya, yang kita tahu, yang diajarkan adalah kitab-kitab yang benar. Ya. Demikian pula ketika membaca kitab. Ya, sekarang mengatakan kita akan menerima kebenaran dari siapapun. Lah, kitab yang kamu baca, kamu belum tahu. Kita belum bisa menimbang itu benar atau tidak. Ya, kita yang belum bisa menimbang itu benar atau tidak, maka tidak bisa kita katakan mengambil ilmu dari siapapun. Jadi perhatikan perbedaan antara menerima kebenaran dengan mengambil ilmu. Menerima kebenaran dilakukan dari siapapun. Ya, seorang ahlul bid'ah bahkan jika menegur kita dengan suatu hal yang benar, maka kita terima. Ya, jika ia menegur kita dengan suatu hal yang benar. Akan tapi apakah kita ambil ilmu dari mereka? Tidak. Kita mengambil ilmu dari mereka, ya, bedakan antara menerima kebenaran dengan mengambil ilmu, ya, bedakan antara menerima kebenaran dengan mengambil ilmu. Kenapa? Ketika kita mengambil ilmu, kita belum tahu itu benar atau salah, maka tidak bisa kita lakukan dari orang yang tidak kita percayai agamanya dan juga waraknya serta takwa dan semisalnya serta ilmunya juga. Allah Ta'ala alam alam, insyaallah kita cukup menulis di sini. Saya cukup dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertemuan berikutnya, ya, hari Kamis nanti kita liburkan dulu, ya. Hari Kamis nanti kita liburkan dulu karena kemungkinan besar itu adalah malam Idul Adha. Ya, karena itu malam Idul Adha, kita liburkan dulu. Kita akan lanjutkan pertemuan ini di pekan berikutnya. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.